Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini perkenankan saya untuk menyampaikan sejarah singkat dan keutamaan salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Adapun Aisyah, nasab keturunannya, beliau adalah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq Al-Qurasyiyah At-Taimiyah Al-Makkiyah. Beliau adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq dari suku Quraisy, dari kabilah Taim, lahir di kota Mekah. Ummul Mukminin wa zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah adalah ibu bagi kaum mukminin dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun keutamaan Aisyah radhiyallahu anha banyak sekali, saya akan sebutkan sebagiannya. Yang pertama adalah beliau adalah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup menjadi sebuah kemuliaan bagi Aisyah kalau beliau adalah istri Rasulullah dan istri Nabi di dunia, juga istri Nabi di akhirat. Istri Nabi di dunia, juga istri Nabi di akhirat. Berarti Aisyah termasuk min ahlil jannah, termasuk dari penghuni sorga. Allah pilihkan untuk Rasulnya istri yang baik, istri yang salihah, berangkat dari keluarga yang terpandang, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, Aisyah adalah wanita yang paling alim di tengah-tengah umat ini. Beliau meriwayatkan ilmu yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat menimba ilmu di majelis Rasulullah, Aisyah menimba ilmu dari Ar-Rasul di banyak tempat, di rumahnya. Tentu lebih lama, lebih banyak mendengar Aisyah daripada yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah kurang lebih 2210 hadis. Banyak sekali. 2210 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah sedang menceritakan Aisyah, wa kanat imra'atan baydha'a jamilah Wa min samma yuqalu laha al-Humaira. Adalah Aisyah seorang wanita yang berkulit putih, cantik, sehingga Aisyah dijuluki dengan Al-Humaira, putih yang kemerah-merahan. Putih yang apa? Kemerah-merahan. Seorang wanita yang diberi oleh Allah paras yang cantik dan dijuluki dengan Al-Humaira. Walam yatazawaj an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikran ghairaha. Nabi tidaklah menikah dengan seorang gadis selain Aisyah. Istri-istri Nabi itu janda. Sebagian janda tua, anaknya banyak. Ini juga untuk menjelaskan kepada orang-orang yang tidak faham bahwa Nabi itu tidak sepertinya dituduhkan oleh orang-orang munafik. Nabi itu gila perempuan, Nabi itu gila seks, naudzubillah. Tidak. Kalau Rasulullah itu gila perempuan, Rasul akan menikah dengan wanita-wanita yang muda masih banyak. Tapi yang Nabi nikahi wanita-wanita tua, anaknya banyak. Ya. Sebagian karena enggak punya keluarga, ya. Anaknya banyak, dia sudah tua, dinikah oleh Nabi. Jadi Nabi satu-satunya istri Nabi yang masih gadis yang beliau nikahi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Wala ahabba imra'atan hubbaha. Tidak ada seorang wanita yang lebih dicintai oleh Rasulullah lebih daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dia mengatakan, bagaimana orang punya istri lebih dari satu kok ini lebih dicintai dari yang lainnya, apa ini adil namanya? Jawabannya, yang namanya adil itu perkara-perkara yang sifatnya lahiriah. Pemberian nafkah sama, ya, perhatian sama. Adapun kecintaan kan urusan hati. Contoh yang ringan, mungkin ada dari kita yang punya anak tiga. Dari tiga anak itu mungkin ada satu yang paling kita cintai. Walaupun yang lainnya kita beri semuanya, ya, hak makannya, hak minumnya, hak pakaiannya, kita belikan semuanya. Tapi satu dari tiga itu dalam hati, ya, sangat kita cintai. Ini perkara hati yang sulit untuk di, ya, sulit untuk dibagi, sulit untuk dikatakan orang harus sama. Dalam perlakuan sama, diberi nafkah, diperhatikan sama. Tapi masalah hati ini sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Amr bin As, wahai Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik, siapakah orang yang paling kamu senangi, orang yang paling kamu cintai? Qala Aisyah. Faminar rijal, qala Abuha. Nabi mengatakan, orang yang paling saya cintai adalah Aisyah. Ketika ditanya, kalau laki-laki siapa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, Abuha, bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli sarid 'ala sa'iri ta'am. Muttafaqun alaih. Keistimewaan Aisyah di atas para wanita dibandingkan wanita yang lain seperti keutamaan makanan sarid dibanding dengan makanan yang lainnya. Apa itu makanan sarid? itu makanan yang terbuat dari gandum dan daging, dimasak ya, dan sangat lembut, mudah dicerna, mengenyangkan. Makanan sarid bagi orang-orang Arab ini makanan yang paling utama. Terkumpul pada makanan ini unsur hewani dan unsur nabati. Unsur hewani dan unsur nabati, yaitu daging ya dimasak dengan ya roti. Daging ya dimasak dengan roti, sedangkan daging itu pimpinan dari lauk, sedangkan roti adalah pimpinan dari gandum, itu pimpinan dari bahan makanan. Terkumpul padanya dua unsur nabati dan hewani. Kalau ada yang bertanya, segi penyamaan Aisyah dengan makanan sari dari sisi apa? Jawabannya, sebagaimana sari makanan yang terbuat dari daging dan roti adalah makanan yang mudah dicerna dan bermanfaat bagi orang yang menyantapnya, demikian pula Aisyah ilmunya sangat bermanfaat bagi umat ini. Sehingga kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, banyak sekali yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. 2210 hadis diriwayatkan oleh Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan Aisyah, pernah waktu itu datang Jibril ke rumah Rasulullah. Aisyah tidak lihat, tapi Rasulullah lihat, ini malaikat Jibril datang. Jibril menyampaikan salam untuk Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, wa alaihi salam wa rahmatullah, taro ma la naro. Aisyah pun menjawab salamnya Jibril dengan mengatakan, wa alaihi salam wa rahmatullah, wahai Rasulullah, kamu melihat sesuatu yang saya tidak lihat. Rasulullah menikah dengan Aisyah, waktu itu Aisyah masih muda sekali, di bulan Syawal. Di bulan Syawal, dahulu orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah, menganggap menikah antara bulan Syawal dan bulan Dzulhijjah ini pernikahannya tidak baik. Jadi dahulu orang-orang jahiliyah punya keyakinan bulan-bulan tertentu tidak baik untuk menikah. Dan tentu keyakinan ini keyakinan yang salah. Hari, bulan, minggu, pekan, tidak ada yang membawa kebaikan atau kejelekan. Yang menentukan kebaikan dan kejelekan adalah Allah. Dahulu orang-orang jahiliyah mengatakan ya, tidak baik orang menikahkan antara bulan Syawal dengan bulan ya Dzulhijjah, antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Dengan Rasulullah menikah di bulan Syawal, Rasul ingin mengikis keyakinan yang tidak benar. Keyakinan ada bulan tertentu ya, ada hari tertentu tidak baik untuk menikah, ini tidak benar. Sama di sebagian masyarakat tertentu saat-saat ini, ada yang meyakini bulan-bulan tertentu tidak bagus untuk nikah, ini tidak benar. Yang menentukan baik dan buruk hanyalah Allah. Kalau ada yang mengatakan, karena apa? Pernah terjadi orang menikah di bulan tertentu terjadi perceraian. Kita katakan perceraian itu setiap hari ada, bulan apapun ada. yang namanya orang yang mengajukan perceraian itu setiap hari itu ada, di bulan apapun ada. Jangan meyakini hari tertentu, bulan tertentu, ya, bisa mendatangkan kebaikan atau mendatangkan kejelekan. Jangan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena Rasulullah menikah dengan Aisyah waktu itu masih muda sekali. Ar-Rasul mengutus anak-anak atau para wanita yang sebaya untuk bermain-main dengan Aisyah. Waktu itu Aisyah membuat mainan, boneka-bonekaan untuk latihan nanti kalau seorang wanita sudah punya anak. Aisyah sudah menikah, masih main boneka bersama teman-temannya karena waktu itu masih muda sekali. Dibiarkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah meminta kepada teman-temannya yang masih seumur untuk ikut bermain bersama Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Rasulullah berada di rumah atau Rasulullah sedang bepergian. Pernah ketika Aisyah ikut bepergian bersama Rasulullah dengan rombongan waktu itu. Di tengah jalan rombongan dihentikan karena kalungnya Aisyah jatuh. Jatuh dicari lama sekali. Sementara waktu sholat sudah datang, tidak ada air. Rombongan tertahan karena apa? Kalungnya Aisyah jatuh, dicari-cari lama, ya kan? Waktu sholat datang, sementara tidak ada air. Maka Abu Bakar marah kepada Aisyah. Gara-gara kamu ini, kita tertahan di sini. Waktu sholat datang tidak ada air, mau gimana kita ini? Tapi Allah maha sayang. Allah kemudian menurunkan ayat Al-Quran yang membolehkan kita untuk bertayamum. Seorang yang waktu sholat sudah datang, kemudian ketika akan wudhu tidak ada air, maka cukup diganti dengan tayamum. Apa itu tayamum? Seorang menepukkan kedua telapak tangan di atas pasir atau tanah yang bersih atau debu yang bersih, kemudian dia usapkan wajahnya dan telapak tangannya. Cukup tayamum ini sebagai pengganti wudu. Tayamum ini sebagai pengganti wudu. Ini kemudahan dari Allah. Jadi justru peristiwa tertahannya rombongan karena Aisyah mendatangkan barokah. Allah memberi keringanan kepada siapapun yang waktu sholat sudah masuk, kemudian tidak ada air untuk berwudu, maka cukup dengan tayamum. Yaitu seorang menepukan kedua telapak tangan di atas tanah atau debu yang bersih, kemudian dia usapkan wajahnya dan telapak tangannya. Sekali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Ringan. Kapan seorang boleh tayamum? Seorang boleh tayamum yang pertama kalau tidak ada air. Yang kedua ada air, tetapi kalau dia menggunakannya akan membahayakan. Misalnya dia sakit, kalau dia menggunakan air sakitnya akan semakin bertambah, maka cukup dengan tayamum. Jadi yang pertama, kapan seorang boleh tayamum? Yang pertama ketika tidak ada air. Termasuk di sini ada air di dalam sumur, tapi tidak ada timbanya. Sumurnya dalam, kita gak bisa ngambil, sama aja. Adanya seperti tidak adanya. Atau misalnya kita di rumah, tidak ada air, di luar ada air, tapi di luar rumah kita mendengar ada suara harimau. Kalau kita keluar akan diterkam oleh harimau, kita boleh tayamum. Karena adanya air seperti tidak adanya. Ya. Atau ada air di tempat yang jauh sekali, kalau kita ke sana, ya, misalnya waktu sholat sudah lewat, sudah kita tayamum. Agama ini mudah. Allah telah membolehkan bagi umat ini, kalau waktu sholat telah datang, kemudian tidak ada air untuk berwudu, cukup dengan tayamum. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kehidupan Rasulullah dengan istrinya sangat harmonis. Keharmonisan rumah tangga termasuk salah satu kebahagiaan seorang hamba. Bisa jadi seorang hidup berkeluarga serba cukup, namun ternyata tidak harmonis. Yang suami curiga dengan istrinya, yang istri curiga dengan suaminya. Yang ini tidak mau taat pada suaminya, yang ini suaminya tidak peduli dengan istrinya. Ini akan mengakibatkan ketenangan hidup terusik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha pernah suatu saat beliau bercanda, dan canda dengan keluarga ini sesuatu yang bagus. Jangan selalunya seorang suami itu di hadapan istrinya, di hadapan anak-anaknya itu selalu seram supaya dihormati, jangan. Ada kisah, ada orang Badui. Ketika dia menikah, ketika malam pertama, dia masuk ke kamar istrinya. Orang tadi membawa jagoan yang besar. Di hadapan istrinya, orang Badui ini mematahkan leher jagoan tersebut. Dia mengatakan, kamu kalau tidak mau manut pada saya, tak patahkan leher kamu seperti saya patahkan apa? Ya, leher jago ini. Ini gak benar yang seperti ini. Sebaik-baik orang itu yang baik dengan istrinya, baik terhadap keluarganya. Rasulullah sendiri, ma'asyiral muslimin, beliau kalau di rumah, ya, beliau membantu istrinya. Membantu istrinya. Kalau suara adzan dikumandangkan, beliau kemudian keluar rumah, ya, kemudian mendatangi adzan. Jangan seorang istri capek di rumah mencuci, memasak, merawat suaminya, kemudian ya tidak peduli, tidak ikut membantu. Seorang wanita akan tersanjung kalau dia misalnya mencuci, ya kemudian suaminya ikut menjemurkan. Dia sedang sibuk masak, anaknya dimomong, senangnya seperti itu. Pernah ketika dalam sebuah perjalanan, Rasulullah dengan Aisyah, dengan para sahabat. Waktu itu sahabat suruh berjalan ke depan, karena Rasulullah akan balapan lari dengan Aisyah. Balapan lari. Kalau dia mengatakan, seorang Rasul, panutan umat, masa balapan lari dengan istrinya di luar? Jawabannya, ya gak apa-apa. Untuk menunjukkan bahwa hidup itu jangan sepaneng, jangan kaku. Orang itu butuh ya kondisi rehat. Maka Rasulullah dan Aisyah balapan lari. Waktu itu Aisyah menang, karena memang waktu itu beliau belum gemuk. Menang. Satu saat ketika Aisyah sudah mulai ya tubuhnya banyak dagingnya, balapan lari Aisyah kalah. Kata Rasulullah, hadihi bitilka. Kemenangan ini yang saya ya dapatkan untuk bayar dulu kekalahan yang saya ya dapatkan. Kehidupan dalam rumah tangga butuh ya hal-hal yang seperti ini. Jangan kaku. Jangan seorang ya suami kaku dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Bahkan terkadang mungkin bagus seorang meluangkan waktunya dalam sepekan, dia dan anak-anaknya dibawa ke tempat ya rekreasi yang baik ya, agar anak-anaknya, agar istrinya, mereka ikut serta ya menghirup udara yang apa namanya segar ya, menghilangkan suasana yang penat seperti itu. Dahulu ada seorang syekh, mungkin umurnya 70 tahun kurang lebih syekh ini. Beliau dan anak-anaknya dalam setiap pekan itu ada hari yang biasa ya keluar untuk kayak semacam rekreasi, refreshing. Nah, ini penting sehingga tidak melulu di rumah misalnya. Yang seorang wanita ya lihat cucian, lihat apa namanya masakan, lihat sampah yang banyak, mungkin capek ya kan. Kala-kala lah kadang-kadang ya suaminya membawa istrinya dan anak-anaknya untuk apa ya refreshing, rehat seperti itu. Ini juga salah satu hal yang ya akan mendatangkan keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Bahkan Aisyah pernah menuturkan ketika dalam keadaan maaf setelah selesai hubungan suami istri, Rasulullah dan Aisyah mandi bersama dari satu ya wadah air, kemudian saling menciduk air. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menunjukkan bolehnya suami istri melihat aurat satu dengan selainnya. Boleh suami melihat aurat istrinya, boleh istri melihat aurat suaminya. Jadi Rasulullah dan Aisyah mandi bareng-bareng. Mungkin ini ya butuh dipraktekkan yang seperti ini ya, karena Rasulullah sendiri ya mandi dengan istrinya bersama-sama. Boleh suami melihat aurat istrinya, boleh seorang istri melihat aurat suaminya. Adapun hadis yang mengatakan an-nadaru ilal farji yurisul ama, melihat kepada farji, melihat kepada kemaluan akan menjadikan kebutaan, ini hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak bisa dijadikan pegangan, tidak bisa dijadikan pegangan. Rasulullah dengan Aisyah mandi bersama. Kedua-duanya saling apa? Menciduk air. Ini juga salah satu bentuk keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Bahkan pernah juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, waktu itu makan dengan Aisyah, daging yang nempel di tulang yang sedikit, tulang ada dagingnya sedikit ya, makanya seperti sederhana ya, diberikan kepada Aisyah ya, kira Aisyah apa menggigitnya. Setelah itu kemudian Nabi ambil ya tulang yang ada ringnya tadi ya, Nabi menggigitnya pun di tempat yang Aisyah menggigitnya. Ada yang mengatakan, apa enggak jijik seperti itu? Ya, jawabannya, ini justru bentuk salah satu bentuk keharmonisan di tengah keluarga. Yang namanya seorang muslim itu tidak najis. Seorang misalnya minum pakai gelas ini, istrinya minum air gelas ini, kemudian suaminya minum air gelas itu di tempat yang istrinya minum di situ, nggak apa-apa. Bangga itu seorang istri, merasa apa namanya, ya sangat terhormat, sangat terhormat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pada satu malam ketika waktu itu gelap sekali, kamarnya Aisyah itu sempit, Rasulullah tahajud salat malam, sementara Aisyah tiduran di hadapan Rasulullah. Kenapa tidak tidur di sampingnya? Mungkin karena kamarnya sempit sehingga adanya seperti itu. Ketika Rasulullah sujud, Rasulullah harus menyingkirkan kakinya Aisyah radhiyallahu anha. Lihat, gelap, rumah yang sempit, tapi tidak melupakan sisi ibadah. Lah kita kadang rumahnya terang, kamarnya luas, air wudhu ada di rumah, kapan kita tahajud? Kapan kita salat malam? Rasulullah ya, di rumah Aisyah yang sempit, di malam yang gelap, Rasulullah tahajud salat malam, menyingkirkan kakinya Aisyah. Ini bukti bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu. Karena memang ada pendapat ulama yang mengatakan menyentuh perempuan, laki-laki menyentuh perempuan batal wudhunya. Berdalilkan dengan ayat awlamastumun nisa, seperti pendapat al-imam Syafi'i. Namun pendapat yang kuat, menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan sholat. Terus kalau orang bertanya, terus ayat tadi apa maknanya? Awala mastumun nisa, kalian menyentuh wanita. Kata sahabat Ibnu Abbas, maksud dari menyentuh di sini adalah hubungan suami istri. Kalau orang hubungan suami istri, batal wudhunya. Jadi bukan nyentuh. Kenapa? Karena Rasulullah ketika beliau sholat, ya, ketika mau sujud, karena sempitnya kamar Aisyah, beliau menyingkirkan kakinya Aisyah. Beliau juga pernah ketika mau sholat mencium salah seorang istrinya, kemudian beliau keluar sholat tidak berwudu. Bukti bahwa menyentuh wanita dengan syahwat atau tidak dengan syahwat tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang kuat, ya, pendapat yang kuat. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hal tadi barakallahu fikum untuk pelajaran dari kita, bahwa kondisi yang gelap sempit jangan menjadi dijadikan alasan untuk kita melewatkan malam dengan tahajud. Walaupun 3 rakaat, walaupun 1 rakaat, sholat malam itu sudah boleh dilakukan setelah isya langsung sampai menjelang subuh. Rakaatnya itu 1 rakaat minimalnya, kurang di 1 rakaat enggak boleh. Minimal 1 rakaat atau 3 rakaat. Kalau kita bisa merutini sholat malam walaupun hanya 3 rakaat, ini jauh lebih bagus daripada kita sholat sekian rakaat ya kemudian setelah itu putus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling disenangi oleh Allah adalah yang dilakukan dengan terus-menerus meskipun sedikit. Orang sholat malam misalnya sampai ya 35 rakaat, 39 rakaat, ngedur sampai ya dari awal malam sampai akhir malam seminggu. Setelah itu berhenti. Dengan orang yang sholat 3 rakaat tapi rutin, lebih utamanya 3 rakaat. Allah lebih suka dengan amalan yang dikerjakan terus-menerus ketimbang yang dikerjakan ya kemudian putus. Rumah tangga Rasulullah pernah digoncang oleh fitnah. Ada gosip yang tidak sedap menggoncang keluarga Rasulullah. Aisyah pernah dalam sebuah rombongan. Lagi-lagi waktu itu kalungnya Aisyah jatuh. Zaman dulu itu wanita biasanya naik sekedup. Onta yang dibuat kayak ada tenda, ya orang masuk di situ kayak gerobak atau apa sekedup. Ketika pasukan sudah, rombongan sudah mulai jalan, Aisyah memegang lehernya, loh kok kalungnya gak ada. Mungkin tadi pas ketika buang air jatuh di situ. Aisyah turun. Yang membawa sekedup gak perhatian karena apa? Waktu itu Aisyah tubuhnya belum gemuk. Ya. Turun, Aisyah mencari-mencari, ternyata rombongan sudah jauh banget. Seorang wanita gak bisa ngejar seperti itu. Maka Aisyah sudah duduk di situ. Tidak berapa lama ada seorang sahabat yang memang ditugaskan untuk ya di belakang bahwa ada yang tertinggal atau apa, lewat. Sahabat Safwan bin Mu'attal lewat, tahu kalau ini Aisyah. Dia langsung menderumkan ontanya. Aisyah suruh naik, tidak ada obrolan apapun. Dibawalah Aisyah naik di atas ontanya, dan Safwan bin Mu'attal ini jalan nuntun. Sesampainya di kota Madinah, gosip telah menyebar bahwa Aisyah telah selingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Aisyah waktu itu gak ngerti karena dia pulang langsung sakit. Dia gak ngerti ternyata berita di luar itu sedang panas sekali. Gosip sedang apa? Dia menggoncang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang menebar-nebarkan adalah pentolan munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ternyata ada 3 sahabat ikut termakan oleh gosip ini. Yaitu Hasan bin Thabit, Mistah ibn Usal, dan Hamnah binti Jahsy. 3 sahabat ikut menebarkan gosip ini. Padahal Rasulullah itu orang yang baik. Dan Allah pilihkan bagi Rasul istri yang baik pula. Setelah sekian lama Aisyah gak ngerti kalau di luar ternyata sedang panas. Ya, kemudian ketika Aisyah tahu, Aisyah pun menangis. Ya tidak berhenti sampai habis air matanya. Kok tega orang memfitnah dia? Orang dia tertinggal di rombongan, kemudian ya dia seorang wanita tidak bisa mengejar rombongan. Kemudian ada seorang sahabat ya yang memang ditugaskan untuk di belakang untuk apa namanya? Ya, mungkin ada yang tertinggal. Kemudian Aisyah naik di atas kendaraannya tanpa ada obrolan apapun. Kok dituduhnya berselingkuh? Kemudian setelah sekian lama turun ayat. Turun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Aisyah tidak seperti yang dituduhkan. Aisyah seorang wanita yang baik, ya, yang diperuntukkan untuk laki-laki yang baik, suci dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang munafik. Kemudian 3 sahabat yang ikut menfitnah tadi dicambuk 80 kali cambukan. Hasan bin Thabit, Mistah dan Hamnah bin Jahsy semuanya dicambuk masing-masingnya 70. Ya cambukan karena telah memfitnah Aisyah, ya melakukan perselingkuhan, menfitnah Aisyah melakukan sesuatu yang tidak baik. Bahkan Mistah ini termasuk familinya Aisyah, yang selalu diberi santunan oleh Abu Bakar. Abu Bakar pun marah kepada Mistah. Sudah, kamu sudah enggak tak kasih santunan lagi. Tega kamu memfitnah anak saya. Ya. Kemudian turun ayat yang menegur Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pun akhirnya ya kembali memberi santunan kepada familinya, ya, yaitu Mistah. Ya, ketika Mistah telah bertobat dan mengakui kesalahannya dan dihukum, ya, Abu Bakar pun tetap ya memberi santunan kepada ya orang yang telah memfitnah anaknya. Di antara keutamaan atau di antara sifat Aisyah radhiyallahu anha terkenal di tengah-tengah sahabat, di tengah-tengah muslimin, seorang yang sangat dermawan. Dermawan sekali. Beliau pernah didatangi oleh seorang pengemis dengan membawa dua anaknya. Di rumah ternyata tidak ada kecuali hanya tiga korma sudah. Sementara ada pengemis, adanya itu diberikan. Padahal Aisyah sendiri butuh, tapi diberikan pada pengemis tadi. Pengemis tadi pun mengambil tiga buah korma ini. Dua buah korma diberikan kepada anaknya, satu buah korma untuk dia. Pengemis di zaman dulu itu betul-betul karena ya nggak punya apa-apa, bukan memperkaya diri. Dikasih korma, nerima. Nggak kayak sekarang, pengemis datang dikasih nasi, oh ngamuk dia, saya butuh uang. Orang ngemis kok ya nawar, ya kan? Orang dikasih nasi, dikasih ini gak mau, mintanya uang. Saking laparnya mereka ini, ketika anak tadi diberi korma langsung dimakan, kemudian ibunya membelah korma ini mau dimakan, ternyata anaknya melihat. Ibunya tidak tega. Belahan korma ini diberikan kepada kedua anaknya, ibunya tidak makan sama sekali. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan kisah ini dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad di bawah bab Al-Walidatu Rahimat. Yang namanya ibu itu penyayang. Babun Al-Walidatu Rahimat. Bab seorang ibu atau ibu itu penyayang. Bayangkan dia lapar tapi dia ya lebih mengutamakan anaknya daripada dirinya sendiri. Ini seorang ibu yang baik. Ya, sayang kepada apa? Anaknya. Dia lapar tapi dia lebih mengutamakan anaknya ketimbang dirinya. Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana kata Ummu Durrah, ataitu Aisyah bimi'ati alfin fafarraqaha wa hiya yawma idzin shaimah. Aku datang kepada Aisyah membawa 100 ribu. 100 ribu ini kalau sekarang dinilaikan ratusan juta. Ummu Durrah membawa ya uang yang banyak diberi kepada Aisyah. Ternyata sama Aisyah semuanya dibagi-bagi hari itu dalam keadaan dia sendiri sedang puasa. Enggak disisakan sedikit untuk beli apa, beri takjilan atau apa? Beli apa untuk buka, tidak. Menunjukkan dermawannya. Ya, gampang memberinya. Orang kayak gini rezekinya banyak biasanya. Tapi orang yang pelit ya segitu sudah rezekinya. Setiap hari turun dua malaikat. Setiap hari yang terbit padanya matahari turun dua malaikat. Satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang mau sedekah. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kebinasaan untuk orang yang pelit. Ini yang doakan malaikat. Kita ingin didoakan barokah atau kebinasaan, ya. Kalau ya seorang minta doa kepada orang yang soleh, yang baik, ini malaikat loh. Setiap hari yang terbit padanya matahari, turun dua malaikat. Salah satunya mengatakan, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang mau bersedekah. Yang satu mengatakan, ya Allah, berikanlah ya kerugian, kebinasaan untuk orang yang pelit. Aisyah radhiyallahu anha pernah punya sebidang tanah yang dia kapling, dia persiapkan untuk nanti mengubur dia kalau beliau meninggal. Namun ketika Umar bin Khattab di akhir-akhir hayatnya, ketika Umar akan meninggal, Umar mengutus seorang tulung datang kepada Ummul Mukminin Aisyah, sampaikan dari Umar, gimana kalau tanah yang di dekat kuburan Abu Bakar untuk ngubur Umar. Di situ ada Rasulullah, kuburan Rasulullah, pinggirnya kuburan Abu Bakar, pinggirnya masih ada tanah lagi. Aisyah kepengin untuk ngubur dirinya kalau nanti meninggal di situ. Orang kan kepengin dikubur di pinggir orang tuanya dan dikubur di pinggir suaminya. Kata Aisyah, tanah itu aslinya saya persiapkan untuk nanti kalau saya mati, saya minta dikubur di situ. Tapi ini tanah saya berikan pada Amirul Mukminin Umar. Kan luar biasa ya. Terkadang kita dengan tetangga barang ya tanah setengah meter untuk jalan tetangga naik motor, kadang kita pelit. Kita tanami apa, tetangga kita enggak ada jalan. Kasihlah jalan setengah meter, semeter. Ya. Jadilah tetangga yang baik. Beri ya keluasan. Allah akan ganti, enggak usah pelit. Jadi orang itu yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Karena Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling manfaat untuk orang lain. Orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, beliau seorang yang takut pada Allah. Beliau kalau membaca ayat wa qarna fi buyutikunna, beliau menangis. Wahai para wanita kalian ya di rumah, beliau kalau membaca ayat ini beliau menangis sampai ya air matanya membasahi kerudungnya. Insyaallah kita lanjutkan sedikit pada isya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.